الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أي قال الإمام سعد رحمه الله: قل لعبادي المؤمنين آمرا لهم بما في غاية صلاحهم ينتهز الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك يقيم الصلاة ظاهرا وباطنا وينفق مما رزقناهم أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة والنفقة من تجب عليه نفقته والمستحبة كالصدقات ونحوها. berkata الإمام السعدي رحمه الله: katakanlah kepada hamba-hambaku, mereka orang-orang yang beriman, amiran lahum, perintahkanlah kepada mereka bima fi ghayatus salahihim, dari maslahat yang paling besar dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Hendaknya mereka menggunakan kesempatan untuk beramal sebelum min qabli, ya, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan benda. Oleh karena itu beramal, ya, yuqimus shalah. Apa amalannya? Yang pertama, hendaknya mereka menegakkan sholat baik zahir maupun batin, hatinya juga khusyuk di dalam sholat. Nah, minta mohon pada Allah dengan ikhlas, zahiran zahirnya juga pun demikian. وَيَوْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, dan yang berikutnya adalah hendaknya mereka berinfak dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. مِنَنْ نِعَمْ, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, banyak atau sedikitnya. سِرًا وَعَلَانِيَةً, baik infaknya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik infak maksudnya sedekah atau nafkah yang wajib seperti zakat, ini wajib, ya, mau enggak mau ya harus menyerahkan kepada amil zakat, ya, tentunya ya terang-terangan zakat. Ya, zakat harta, zakat perdagangan, zakat biji-bijian, ya, buah-buahan, zakat binatang ternak, ya, punya domba, punya sapi, punya unta, ada zakatnya. Zakat hasil barang temuan, al-khumus. Nah, atau zakat atau nafkah yang artinya nafkah wajibah, menafkahi yang wajib pada anak istri. Ini wajib sifatnya, memberikan nafkah pada keluarga wajib. Nah, wal mustahabbah as-sadaqat, dan nafkah atau infak yang sifatnya mustahab seperti sedekah pada fuqara wal masakin dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga infak atau nafkah, ada nafkah yang wajibah seperti zakat dan menafkahi orang-orang yang ditanggungnya. Ya. Nah, baik anak istri atau orang-orang yang ditanggung, ya wajib harus dia nafkahi. Ada juga yang sifatnya sedekah mustahabbah, mustahab. Boleh dia kasih, boleh. Tidak, ya mustahab. Nah, yang ini disegerakan sebelum datangnya suatu hari yang tidak bermanfaat lagi, jual beli harta benda dan lain sebagainya. Ayat-ayat fafisye, tidak bermanfaat sedikit pun apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dan dia juga tidak bisa mengejar apa yang luput darinya. La bimu'awadat bayi wa syara, bukan karena pengganti jual beli atau yang lainnya. Wala bahjah khalil sadiq wala wala wala yahib wala yahib bihibat khalil wa sadiq, atau dengan hibah pemberian teman kawan. Fa kullu imrin lahu syanun yughni, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Wal yuqaddimul 'abd li nafsi, malhandanya masing-masing menyegerakan beramal untuk dirinya. Wala anzur ma qaddamahu li ghadin, maka hendaknya dia melihat apa yang sudah dia peruntukkan, apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok, di hari kiamat nanti. Waliyatafaqad a'mala wa yuhasib nafsa qabla al-hisab al-akbar, hendaknya dia merasa kurang terhadap amalannya, menghitung amalannya, banyak yang kurang, banyak yang lemah, banyak yang terbatas, kurang. Qabla al-hisab al-akbar, sebelum hisab dihitung manusia seluruhnya, ya keseluruhan hisabul akbar. Nah, kalau sudah mati, kalau sudah meninggal ya dari alam dunia ini, maka sudah tidak ada bermanfaat lagi hartanya dia, uangnya dia, motor, mobil, apa semua tidak bermanfaat lagi, tidak bisa mengejar kekurangan dari amalan. Nah, tidak bermanfaat. Kalau sudah terputus, sudah meninggal, ya sudah terputus. Sebelum meninggal, maka ya segera. Ya, karena yang namanya ajal, tidak ada yang tahu. Baik muda maupun tua, anak kecil maupun orang dewasa, semuanya nah sudah ditentukan ajalnya. Kalau sudah meninggal, ya waktunya meninggal. Enggak harus nunggu tua. Ya, tidak harus menunggu tua. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Allahu akbar.